Sayang lagunya Kekasih Bayangan dulu. Kita rumahin bersama. Happy Loss Musik. Loss musiknya. Mas Kicun habis ini ya Mas Kicun ya. Siap pokoknya. Spesial buat Rizky Alianar. Arif Alianar. Hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seorang. Sahabat. sekali. Ya. Musiknya wis entek ya tetep disawer terus. Iya. Ya. Agusta iki lomo apa ora kok entek iki? Ya iya, Mas Agus tunggale ya. Lomo lho. Ya, seko sing cilik-cilik sik terkursi gedhe lho Maya. Iya, Om.